Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayuhat talabah wa talibat, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki pembahasan selanjutnya setelah kita selesai membahas tentang hajib dan dua jenisnya, hajibul hirman dan hajibul nuqsan. Kita akan masuk pada bab yang ke-10 yang kita beri judul ahli waris dan ahwal keadaan-keadaan mereka. Bab yang ke-10 ini sesungguhnya adalah al-khulasah. Sesungguhnya adalah al-khulasah, kesimpulan dari bab sebelumnya. Dari tiga bab sebelumnya, yaitu bab ashabul furud, kemudian asobah, dan hajib. Jadi tiga bab itu digabungkan dalam bab yang ke-10 ini. Naam. Artinya tanpa bab ini kalau sudah memahami sebelumnya sudah cukup. Naam. Dan kalau kita lihat metode para ulama di dalam menjelaskan ahli waris, ya, itu ada metode menyebutkan ahli waris dan kemudian menyebutkan ahwal keadaan mereka. Ada yang menyebutkan dengan metode menyebutkan fardun, fardnya kemudian siapa yang berhak mendapatkan fard tersebut. Ya, seperti kalau kita lihat di dalam manzumah rohabiyah, ya, di dalam manzumah rohabiyah metode yang digunakan oleh al-imam ar-rohabi rahimahullah adalah menjelaskan furud dan siapa yang berhak mendapatkan apa farud tersebut, ya, makanya ada babun nisfu, ada babur rubu', ada bab as-sumun, ya. Taib, pernah kita bahas bersama manzumah ini, seperti ucapan ar-rohabi, wan nisfu fardhu khamsatin afradi, dan setengah itu adalah bagian tertentu yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk 5 ahli waris. Demikian ikhwan, ya. Taib, akan disebutkan 5-5-nya, yaitu zaujun, suami, kemudian bintun, bintul ibn, ya, ukhtun syaqiqah, saudari sekandung, dan ukhtun apa? Li'ab. Dan metode ini kita gunakan ketika kita membahas ashabul furud yang sudah kita jelaskan. Naam. Ada yang menggunakan metode, ya, langsung ahli waris bintun. Bintun dia mendapat apa saja, bisa setengah, bisa 2/3, bisa asobah bil ghair, ya. Naam, seperti itu. Ala kulli hal, semua metode ini sebenarnya digunakan untuk memahami al-huquq, memahami hak-hak masing-masing ahli waris. kapan dia mendapatkan dengan cara farud, kapan dia mendapatkan dengan cara apa? Taksib, kapan dia tidak mendapat, yaitu mahjub. Naam. Dan itu semuanya sudah kita jelaskan pada tiga bab yang telah lalu, yaitu bab yang terkait dengan ashabul furud, kemudian asobah, kemudian apa? Hajib. Berarti bab yang ke 7, 8, 9. Adapun bab yang ke 10 adalah al-khulasah. Digabungkan ini semuanya, ya. Dan untuk mempermudah kita letakkan dalam tabel agar kita bisa memahami lebih baik. Sehingga bab 10 ini bisa dikatakan sebagai murojaah. Murojaah dari bab-bab sebelumnya. Sehingga kesempatan untuk murojaah mari kita gunakan sebaik-baiknya, ya. Mungkin ada yang belum faham pada bab-bab yang telah lalu. Naam, di saat ini kita akan membacanya dan berusaha untuk memahami al-huquq, hak-hak yang Allah telah tetapkan atas ahli waris. Bismillah. Kita baca bab yang ke-10. Ahli waris dan keadaan mereka. Tabel di bawah ini menampilkan ahli waris yaitu 25 ahli waris, 15 dari kalangan apa? Laki-laki, 10 dari kalangan apa? Wanita. Kita akan menampilkan ahli waris serta keadaan mereka secara lengkap. Bi'idnillahi azza wa jalla. Sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Jadi ini adalah khulasah. Ya. Tapi kita awali dengan ahli waris perempuan. Karena mereka semuanya illal yasir, kecuali sedikit, semuanya adalah ashabu mada al-furud. Semua ahli waris perempuan adalah apa? Ashabul furud. Illa kecuali al-yasir, kecuali yang sedikit. Nah, yaitu zaujah. Mu'tiqah. Nah, ini dia bukan termasuk ashabul furud, ya. Tetapi dia apa? Asobah. Nah, kita dahulukan karena Nabi alaihi salatu wasallam mendahulukan mereka di dalam apa? Pembagian waris. Al-hiqul fara'idha bi ahliha. Fama baqiya fahuwa li'aula rajulin dzakarin. Ya. Berikanlah kepada ahli waris furud mereka. Jadi yang didahulukan adalah ashabul furud, orang-orang yang memiliki bagian-bagian tertentu. Sehingga kita awalkan ya mereka. Taib, yang pertama adalah anak perempuan atau bintun. Anak perempuan atau bintun. Anak perempuan atau bintun, ya, setelah kita mempelajari tiga bab sebelum ini, disimpulkan memiliki tiga keadaan. Ada tiga keadaan di dalam warisan. Terkadang dia berhak mendapatkan setengah. Ini keadaan yang pertama. Kemungkinan yang pertama, dia mendapatkan setengah saat dia bersendiri dan tidak ada mu'asib. Saat dia hanya seorang diri, wanita, dan tidak ada mu'asib, tidak ada ibn. Terkadang ya bint, anak perempuan berserikat bersama saudari perempuannya dengan bint yang lain, ya, berserikat di dalam 2/3. Keadaan yang ketiga, keadaan yang lain adalah dia menjadi asobah bil ghair, mendapatkan dengan cara taksib. Asobah bil ghair, kapan itu? Ketika ya dia mewarisi harta bersama anak laki-laki mayit yang dia tentunya menjadi apa? Mu'asib. Menjadikan bintun, anak perempuan, menjadi apa? Asobah. Nah, antum lihat di sini ada berapa keadaan, ikhwan? Tiga. Dan untuk bintun tidak ada keadaan mahjubah, tidak ada keadaan terhalangi. Kita sudah bahas kemarin. Ada 6 ahli waris yang tidak mungkin apa? Terhalangi dengan hajat apa? Hirman. Sehingga tidak ada. Yaitu ibn, kemudian bintun, kemudian al-ab, kemudian al-um, zauj, dan apa? Zauja. 6 ahli waris ini tidak ada memiliki keadaan mahjub. Ya, tidak mungkin terhalangi. Ya. Wabillahi taufiq. Maksudnya ikhwan, ketika antum ditanya atau antum melihat ada kasus waris, di situ ada bintun atau ada anak perempuan, maka tidak lepas dari 3 keadaan ini. Pilih salah satunya, lihat syaratnya. Apakah dia mendapatkan setengah atau dia mendapatkan 2/3, berserikat dengan saudarinya, atau menjadi asobah bil ghair, ya, bersama dengan ibn. Nah, bisa difahami ikhwan? Antum lihat tabel di situ, ya, tabel yang sudah disiapkan. Taib, anak perempuan. Ya. Taib, bagian dia apa saja di situ diberi tulisan fardun, ya, tajawuzan, ya, tajawuzan. Ya, kalau mendapatkan dengan cara taksib, ya, dia bukan apa? Fard. Ya. Taib, ala kulli hal, anak perempuan dia memiliki apa? Bagian setengah, bisa setengah, bisa 2/3, bisa asobah bil ghair. Apa syarat-syaratnya? Ya. Anak perempuan mendapatkan setengah dengan 2 syarat, bisyartain, dengan 2 syarat. Yang pertama, dia seorang diri, seorang diri, perempuan sendiri. Ya. Yang kedua, tidak ada mu'asib, tidak ada mu'asib yang menjadikan dia menjadi asobah, ya, bil ghair. Siapa? Anak laki-laki. Ya. Taib. Saya beri tambahan, semoga tidak bingung. Ya. Nah, namanya anak laki-laki ini bukan berarti saudari atau saudara kandungnya siapa? Tidak harus saudara kandungnya bintun. Ya. Tidak harus saudara apa? Kandungnya. Yang penting lihat statusnya dengan apa? Mayit. Nah, seorang punya istri 4. Istri yang pertama bintun, punya anak dengan istri yang pertama bintun. Yang kedua tidak ada, yang ketiga juga tidak punya anak. Yang keempat, istri yang keempat punya anak laki-laki. Ya, yeah, ibn. Ini orang mati, yang punya 4 istri ini mati. Baik. Siapa ahli waris yang ditinggalkan? 4 orang istri, seorang anak perempuan, dan seorang anak apa? Laki-laki. Ya. Tapi kalau dilihat hubungannya, bukan saudara sekandung, tapi saudara apa? Saya. Ya. Tapi saudara apa? Saya. Nah, intinya adalah melihat hubungan, ya, ahli waris dengan apa? Mayit. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Jadi ini 2 syarat anak perempuan mendapatkan setengah. Jika dia 1 orang, ya, dan tidak ada mu'asib. Tidak ada mu'asib, yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki mayit. Nah. 2/3, kapan 2/3? Jika dia berdua atau lebih. 2 anak perempuan, 3, 4, 5, 6. Yang penting lebih dari apa? 1. Ya. 2 orang anak perempuan atau apa? Lebih. Nah. Dan syarat yang kedua, tidak ada mu'asib. Tidak ada anak laki-lakinya siapa? Mayit. Tidak ada mu'asib, yaitu anak laki-lakinya mu'asib. Anak laki-lakinya mayit, yang menjadikan anak-anak perempuan menjadi apa? Asobah bil ghair. Keadaan yang ketiga adalah seorang anak perempuan menjadi asobah bil ghair ketika ada mu'asib, yaitu anak laki-laki mayit. Anak laki-laki apa? Mayit. Nah. Bismillah. Semua tinjauannya adalah dengan apa? Mayit, hubungan dengan mayit. Sampai di sini ikhwan, faham tidak? Antum faham? Faham tidak? Faham tidak? Baik. Ini anak perempuan. Kita berpindah pada ahli waris yang kedua. Ahli waris yang kedua. Kita pelan-pelan saja, Hon, karena ini murojaah. Murojaah sekaligus tertibul afkar. Mentertib afkar, ya, apa yang telah kita pelajari itu kita tertib di sini. Ya. Yang kedua adalah cucu perempuan. Bintu al-ibn. Cucu perempuan yang dimaksud adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Sudah otomatis, ikhwan. Kita sedang bicara ilmu faraid. Cucu yang dimaksud adalah apa? Dari anak laki-laki. Di muqaddimah sudah kita sebutkan. Ya. Taib. Tentang penggunaan kalimat cucu di dalam bahasa Indonesia, ya, KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan cucu yang dimaksud dalam pembahasan apa? Faraid. Ya. Kalau di dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan cucu adalah anaknya anak. Tidak peduli apakah dari jalur laki atau apa, perempuan, cucu. Ya. Dan tidak salah. Ya. Saya punya anak perempuan saya punya anak laki-laki. Itu cucu saya bukan? Cucu saya, dia manggil saya apa? Simbah. Kalau enggak apa? Eyang Kakung. Ya kan demikian. Nah. Betul, tetapi dalam pembahasan warisan, ya, cucu yang dimaksud adalah cucu dari anak apa? Laki-laki. Baik. Lanjut, ikhwan. Yang kedua adalah cucu perempuan, bintu al-ibn, anak perempuannya anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki, ya. Kalau kita melihat pembahasan-pembahasan yang telah lalu, disimpulkan dia memiliki lima keadaan di dalam warisan. Ada lima keadaan, ya, lima ahwal. Terkadang dia mendapatkan setengah, ya, ketika bersendiri. Terkadang dia mendapatkan dua per tiga ketika dia berdua atau lebih, ya, tentu dengan syarat yang lain. Terkadang dia mendapatkan seperenam ketika bersama dengan anak perempuan yang mendapatkan warisan berapa? Setengah. Terkadang asobah bil ghair, terkadang asobah bil ghair ketika bersama dengan mu'asib. Dan keadaan yang kelima adalah mahjubah. Keadaan yang kelima adalah apa? Mahjubah, terhalangi. Dan cucu perempuan memang bukan termasuk dari enam orang, ya, yang tidak terhalangi dengan hajab apa? Hirman. Jadi mesti punya keadaan ini, mahjubah. Baik. Bismillah. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Kapan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah? Ya. Baik, kita rinci sekarang syurut, syarat-syaratnya. Cucu perempuan dari anak laki-laki, dia mendapatkan setengah dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, tidak ada fara'. Sudah. Tidak ada fara' yang lebih tinggi. Tidak ada fara' yang lebih tinggi. Yaitu anak. Baik itu anak laki-laki atau anak apa? Perempuan. Kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan, cucu perempuan tidak mungkin dapat setengah. Abadan. Tidak mungkin. Jadi jangan mikirkan dia dapat berapa? Setengah. Ya, kalau ada fara' yang lebih tinggi. Taib. Kalau tidak ada, mungkin. Anak tidak ada, anak laki-laki, anak perempuan tidak ada, mungkin saja dia mendapatkan apa? Setengah. Coba lihat syarat yang lain. Syarat yang kedua, dia seorang diri. Oh iya, dia sendiri. Satu-satunya cucu perempuan. Taib. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, tidak ada mu'asib. Tidak ada mu'asib. Ya. Tidak ada mu'asib, yaitu ibn-ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya. Naam. Taib. Ini kalimat saudara kandungnya atau anak laki-laki pamannya sebenarnya maksudnya untuk memperjelas, namun kadang jadi bingung, ya. Mungkin bisa suatu saat dibuang saja itu, dikasihkan di catatan kaki mungkin. Ya. Tidak ada muasib. Siapa muasibnya? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ibn-ibn. Nah. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, ya, maka cucu perempuan mendapatkan berapa? Nisfu, setengah. Tidak ada farak yang lebih tinggi. Tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Dia sendiri, bersendiri, dan tidak ada apa? Mu'asib. Siapa mu'asib bagi cucu perempuan dari anak laki-laki? Anak cucu laki-laki dari anak laki-laki. Apakah statusnya sebagai saudara kandungnya? Ya, atau apa namanya sepupunya? Ya. Yang penting tinjauannya adalah dari apa? Dari mayit. Ya. Baik. Kemudian berikutnya. Cucu perempuan dari anak laki-laki, keadaan yang kedua adalah mendapatkan 2/3. Thulutsain. 2/3. Kapan dia mendapatkan 2/3? Ya. Sama syaratnya dengan yang mendapatkan setengah. Kecuali syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama tidak ada farak yang lebih tinggi. Tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Untuk mendapatkan 2/3, ikhwan. Yang kedua, cucu perempuan sejumlah 2 atau apa? Lebih. 2, 3, 4, ya, 2 atau lebih. Kemudian yang ketiga, tidak ada mu'asib. Tidak ada mu'asib, ya, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Naam. Keadaan yang ketiga adalah as-sudus. 1/6. Kapan dia mendapatkan 1/6? Ya. Kapan dia mendapatkan 1/6? Ya. Taib. Di situ ada 3 syarat yang kalau dirinci atau diringkas bisa 2 syarat sebenarnya. Naam. Taib. Namun kita sebutkan 3 di situ namanya. Syarat yang pertama tidak ada farak zakar, tidak ada anak laki-laki. Ini penting, tidak ada anak laki-laki. Ya. Taib. Yang kedua bersama dengan anak perempuan yang mendapatkan berapa? Setengah. Ya, anak perempuan tidak mungkin dapat setengah kalau ada apa? Anak laki-laki kan gitu. Ini yang saya maksud. Bisa diringkas menjadi satu syarat. Ya. Tetapi mimba bitaulih. Ya. Mimbabi taudih untuk lebih jelas. Ya. Naam. Taib. Dan antum lihat dengan yang di atasnya beda. Kalau di atas itu mutlakon. Tidak ada farak zakar dan tidak ada farak unsa. Demikian. Ya. Untuk dapat 2/3, untuk dapat berapa? Setengah. Ya. Adapun untuk dapat 1/6, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, syaratnya adalah ketika mewarisi bersama dengan farak perempuan yang mendapatkan setengah. Kemudian yang ketiga tidak ada mu'asib, yaitu ibn-ibn. Ya. Tapi bisa diringkas dengan 2 syarat ini. Mendapat atau mewarisi bersama farak unsa yang berapa? Mendapatkan setengah dan tidak ada mu'asib. Dan tidak ada mu'asib. Nah, syarat jumlah tidak ada. Apakah dia seorang diri atau dia 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, 100 orang juga sama. Berserikat dalam 1/6. Ya. Naam. Fa masalan misal, ya. Saya mati, ya, seorang mati meninggalkan seorang anak perempuan, ya. Kemudian 5 orang cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi saya punya anak laki-laki namun sudah meninggal, ya, dan meninggalkan cucu perempuan sejumlah berapa? 5. Saya mati meninggalkan 1 anak perempuan dan 5 orang cucu perempuan dari anak laki-laki saya yang sudah meninggal. Naam. Taib. Bagaimana pembagian warisnya? Ya. 1 anak perempuan dia mendapatkan berapa? Setengah. Mendapatkan setengah. Karena dia sendiri dan tidak ada apa? Mu'asib. Taib. kemudian 5 cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6, yakni berserikat dalam 1/6. Berserikat di dalam 1/6. Kenapa? Karena dia mewarisi bersama dengan anak perempuan yang mendapatkan berapa? 1/2. Sudah, itu aja syarat. Kemudian tidak ada muasib. Siapa muasib bagi cucu perempuan? Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tidak ada. Mafhum ikhwan? Ya. Taib. Keadaan yang keempat adalah asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Bismillah. Cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi asobah. Atau dia mendapatkan warisan dengan cara taksib. Kapan? Jika tidak ada penghalang. Satu, tidak ada penghalang. Penghalangnya siapa? Far dzakar yang lebih tinggi. Yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki menghalangi apa? Ya. Dia. Ya. Menghalangi dia untuk mendapatkan apa namanya warisan. Kemudian ada bersamanya mu'asib. Ada mu'asib bersamanya. Yaitu cucu laki-laki dari anak apa? Laki-laki. Ada iben-iben. Ya. Intinya kalau ada iben-iben, dia mendapatkan warisan dengan cara apa? Ta'sib. Dengan cara taksib, ya, jenisnya adalah asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Adapun yang terakhir yaitu mahjubah. Mahjubah. Naam. Kapan mahjubah? Mahjubah satu, jika ada far dzakar yang lebih tinggi. Jadi far dzakar yang lebih tinggi, yaitu anak laki-laki menjadikan cucu perempuan tidak dapat warisan sama sekali, abadan. Tidak dapat. Kalau ada anak laki-laki, ya bukan hanya cucu perempuan, ya, cucu laki-laki pun tidak mungkin apa dapat kalau ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, cucu sudah tidak ada ceritanya dapat. Ya, kecuali dengan jalur yang lain, jalur wasiat atau hibah. Ya. Nah, adapun warisan dia tidak dapat. Jadi kapan cucu perempuan itu mahjubah? Jika ada far dzakar yang lebih tinggi. Naam. Taib, ini sesuai dengan pembahasan kita ketika kita membahas hajib Hirman. Ya, kalau antum lihat hajib Hirman, ya, antum sambil bolak-balik kalau murojaah ya, nanti coba antum lihat anak perempuan, ya. Afan, kok anak perempuan, cucu perempuan. Cucu perempuan. Siapa yang menghalangi cucu perempuan? Satu, anak laki-laki. Ya, sudah ketemu belum? Cucu perempuan yang menghalangi dia dari warisan adalah anak laki-laki. Kemudian yang menghalangi berikutnya adalah anak perempuan yang menjadi asobah. Ya, otomatis. Kalau menjadi asobah ya ada anak laki-laki berarti. Atau mengambil warisan 2/3. Jadi kalau sudah 2/3, ya, kalau sudah 2/3 harta far perempuan diambil oleh anak perempuan, maka cucu perempuan tidak mendapat. Ya. Tidak mendapat. Kecuali, ya, ini kecualinya enggak kita sebutkan namanya. Kecuali dalam kasus Ibnun Mubarak. Dalam kasus Ibn Mubarak. Dalam kasus Ibn Mubarak. Akhirnya dia dapat. Naam. Taib. Kita sebutkan contoh di sini, ikhwan. Kasus Ibn Mubarak. Ini seandainya diberikan pada catatan kaki, ya, mungkin akan lebih baik. Kecuali dalam kasus apa? Ibn Mubarak. Namanya Mubarak. Mubarak itu menjadi sebab. Dia diberkahi sehingga menjadi sebab saudarinya mendapatkan apa warisan. Seperti contoh misalnya ya kawan, antum lihat ada kasus orang mati meninggalkan meninggalkan 3 anak perempuan misal. Ini bahasa Arab tapi Indonesia ya. tiga bintun, ya, tiga apa? Bintun, tiga anak perempuan. Kemudian ada paman kandung. Seorang mati meninggalkan tiga bintun, kemudian paman kandung, kemudian satu cucu perempuan. Taib. Antum lihat di sini, ikhwan. Dalam kasus ini, tiga anak perempuan, berapa bagiannya? Dua per tiga. Alaih sekadalik. Dua per tiga, ikhwan. Karena dia lebih dari berapa? Satu. Tidak ada muasib. Dua per tiga. Cucu perempuan dapat tidak? Ya tidak, habis. Habis jatah 2 per 3 itu. Sehingga cucu perempuan tidak dapat. Terus sisanya untuk siapa? Paman sekandung, ya. Sisanya untuk paman sekandung. Seandainya harta yang ditinggalkan adalah 3 juta rupiah, maka untuk bintun 2 per 3-nya. Itu 2 juta, 1 juta untuk siapa? Paman. Ya. Tetapi ketika dalam kasus ini ada cucu laki-laki, ya, ada cucu apa? Laki-laki. Naam. Maka cucu perempuan yang tadinya tidak dapat, akhirnya dia menjadi, maksudnya tidak dapat dengan cara farud, ya. Tapi sekarang dia berubah statusnya menjadi asobah. Berubah statusnya menjadi asobah dengan sebab cucu laki-laki. Dia asobah. Asobah bil ghair. Paman sekandung juga asobah. Tapi yang didahulukan, mana yang lebih diutamakan, ikhwan? Farq. Ya, maka cucu laki-laki dan cucu perempuan, dialah atau keduanya mengambil harta sisa. Adapun paman sekandung tidak dapat. Baik, mahjub. Ya. Ini yang namanya kasus Ibn Mubarak. Kasus Ibn apa? Mubarak. Ya. Baik. Datangnya Ibn menjadi sebab kebaikan bagi apa? Bintu Ibn. Yang tadinya tidak dapat karena ada Farah Unsa yang mendapatkan 2 per 3, ya, sehingga dia tidak dapat 1/6, habis sudah. Nah, dengan adanya Ibn, maka dia menjadi asobah apa? Bil ghair. Asobah bil ghair. Alakulihal ikhwatil kiram, ini pembahasan terkait dengan cucu perempuan. Jadi kalau ada cucu perempuan di dalam kasus waris, antum langsung terbayang cucu perempuan itu punya berapa keadaan? 5 keadaan. Setengah, 2 per 3, 1 per 6, asobah bil ghair, atau apa? Mahjubah. Pilih salah satu. Dengan tentunya melihat apa? Ya, syarat-syaratnya. Kalau syarat-syarat setengah terpenuhi, ya dia dapat setengah. Kalau syarat-syarat 2 per 3 yang terpenuhi, dia dapat 2 per 3. Kalau ternyata ada yang menghalangi, ya, maka ya bintu ibn terhalangi. Mahjubah. Taib. Sampai di sini, ikhwan, ya, murojaah kita bab yang ke-10. Antum baca lagi ulang, ya, antum murojaah baik-baik. Taib. Untuk kasus Ibnul Mubarak sudah kita sebutkan pada kasus, ya, ada kasus di bab yang ke-21. Ya. Kasus-kasus tentang waris bagiannya sudah kita sebutkan. Coba antum cari kasus keberapa, ikhwan? Kasus yang ke-16. Kasus ke-15 dan kasus ke-16. Antum bisa lihat itu. Kasus ke-15 dan kasus yang ke-16. Ya, kasus ke-15 dan ke-16 itu perbandingan, ya, dibandingkan kasus yang sama atau mirip, ya, tapi ada perbedaan, Ya. Naam. Berbeda dengan contoh yang saya sebutkan. Taib. Ini kasus Ibnu Mubarak. Taib. Yang tadinya cucu perempuan tidak dapat, namun karena ada cucu apa? Laki-laki, dia akhirnya mendapatkan apa? Warisan. Dia akhirnya mendapatkan warisan. Taib. Kasus-kasus yang ada pada bab yang ke 21 itu bisa antum mulai baca ya, untuk lebih memahamkan apa namanya pembahasan, walaupun hisabnya belum, kita belum pelajari hisab lebih lanjut ya, hisab akan kita pelajari pada bab yang ke-21 insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.